Jadi aku anggar salut karo kupluk iki lho. Kok mesti enak cenggere ngono metu. Saking Hadramut Kisbah Pip, itu lagunya sudah pernah disampun ke lebetan Hadramut sana itu. Saya pernah mengumpulkan orang kurang lebih hampir 1000-2000an orang, pelajar-pelajar Indonesia sama orang Yaman asli, tak kei padang gula, seneng kabeh doka pelakor orang mudeng tapi melu guyu. Alhamdulillah mah orang mudengi malah nikmat, guyune mesti pindu. Pertama ndak paham guyu, kedua tanya apa artinya guyu meneh ben bindu. Alhamdulillah. Makane dadi wong sing ora paham. Dadi seneng iki wis dawa banget malah. Yaitu guyone wong Hadramut kan. Mari kita lanjut 1-2 lagu, nanti bisa dilanjutkan Gus Baha untuk memberikan tausiah terus mahallul qiyam. Ora dawa-dawa. Pokoke jam 09.30 check out. Semangat, kesempatan Mbah Fatah ini loh. Aku dimulai miwit maghrib, luar biasa, luar biasa. Selamat untuk suami istri Mbah Fatah Group ya, dan semua keluarga besar beliau. Alhamdulillah dan mereka mertua beliau ada sih. Bapak kok mertua, bapak beliau siapa nggak mertua? Mertua ni kono masih dewa. Kau belum ngampe kok? Iya, tak kok. Jadi mertua ni kono. Alhamdulillah, alhamdulillah telah duduk di sini dan sudah berapa kali ke Solo. Alhamdulillah, Gus Baha ini sudah 2 kali ke Solo, kurang 1 kali. Patut iki ping 3. Prodadi rasa mbok edung, prodadi. Prodadi nggone Gus Duha iki to, acarane ora sambok edung. Angger tekan Solo, biyen ning Solo duduk merenung iki enak-enak fotone. Viral fotone ning duduk. Memang saiki zaman viral. Nek kepengin cepet viral, berbuatlah sesuatu yang lain daripada yang lain, cepat viral insya Allah ya. Didongakake Gus Baha, mudah-mudahan selamat dalam berdakwah ya, dan beliau juga selamat untuk menjalankan dakwah. Dan para habaib kita masya Allah di sini, alhamdulillah di belakang saya ada Mr. Mukhlis, saya panggil Mr. karena beliau orang Amerika dan tinggal di Semarang. Amerika tinggal di Semarang, Mr. Mukhlis. Alhamdulillah kali gawe tinggalin yang kali gawe. Alhamdulillah para habaib semua dan para romo-romo kiai yang ada di rumah kayu. Ya alhamdulillah di situ Mbah Yai Najib ada di situ, Mbah Yai sinten mawon kathah niku kathah. Mboten napal sedaya kula. Alhamdulillah ini sebagai tanda terima kasih kita kepada Mr. Fatah. Ya, alhamdulillah dikumpulke, dijak solawat bareng, disuguhi. Lah nikmat to. Wis dikumpulke, dikonsolawat, ganjarannya luar biasa, ijek disuguhi, nikmat tenan. Matur nuwun sangat Mbah Fatah, mudah-mudahan layak, apalagi yang kau dustakan, nikmat apalagi yang kau dustakan. Aku ra melu-melu nebab ngono wis, bagian iki bagian seneng tok wae. Alhamdulillah, mudah-mudahan hajat beliau berdua kabul insyaallah. Liko dibogeda apapun yang menjadi keinginan, insyaallah berkat malam hari ini kabul insyaallah bi barakatir rasul. Apa yang menjadi hajatnya kabul dan semua urusan dan perdagangannya semuanya lancar. Iko aneh-aneh anak sing lahir kok akeh men. Musim mudan. Lah yang corona ini nitas niat anak Nawaf Ahmad Zamzami bin Muhammad Nabis. Anak loro dege. Sehat orang yang sing loro sehat insyaallah. Sehat di rumah sakit sehat. Ini yang lahir Fatimah Naura binti Ali Hidayat bin Hasan Mulahela dan Muhammad Yusuf Muzaki bin Muhammad Zain Rola. Semoga menjadi anak-anak yang soleh-solehah, anak yang bermanfaat dunia wal akhirah, anak yang dapat dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua orang tuanya. Sehat selalu dan meningkat selaras menjadi anak min ahlil Quran, min ahlil ilim, min ahlil khair, min ahlis sunnah wal jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut nanti sholawatnya setelah beliau mengisi fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa lana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang sangat kula hormati Habib Syekh bin Abdul Qadir Asqaf, Stanten para Habib, Habib Nabil, Stanten para Kiai yang kula hormati, wonten renyang kula Kiai Haji Ahmad Asnawi. Iki ceritane sing lucu-lucu mawon jar sing penting Habib Syekh sing penting seneng. Nggih seneng ku penting, terus tiang ku kepengin maksiat mergo kepengin seneng. Lah niki seneng lagi selawat ngluar. Amin. Luar biasa. Kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Kula badhe crita. Jowo. Kula badhe crita tentang konstruksi pikiran. Terus diantara nagoman sing kula beta ketek santri-santri kula nggih nagomane Habib Syekh. Yen niku laula kaya zinatal wujudi. Mato fa'aisi wala wujudi wala taronam tu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Tetap sampean misale wong Islam niku paling seneng nggih ambek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misale seneng duit. Copet tuh nganti nyopet yo mergo seneng duit. Wong nganti nakal yo perkara seneng duit. Dados Kanjeng Nabi terus ngajari ben ana bedane wong saleh mbek wong dolim. Niku wong saleh kan seneng sujud, seneng pangeran. Mergi nak sampean misale kiai kok muni duit iku penting. Niku elmune padha mbek elmune tiyang-tiyang nakal ditakoki duit nggih muni penting. Tapi nak muni sujud iku penting, tahajud iku penting, nak mboten tiyang saleh mboten saged. Tapi supaya orang asik dengan sujud niku dilatih. Wala taron nam tu fi sholati. Sholat itu kudu indah, kudu nyaman. Sehingga kula bangga, seneng sangat kalian cerita sing masyhur mutawatir abaipun Habib Syekh niku kabundut pas sujud. Beliau sering kula nderekaken pengajian beliau ketika cerita abaipun dituntun Habib Abu Bakar As-Sakaf kutub sing manggen teng Gresik. Betapa umat Islam niku banggane ke kalian sujud. Mergi wong nak mun sujud niku mlebu neraka ketek ora pantes. Misale ya ayuhas sajid he wong sing sujud, silahkan masuk neraka ketek kok gadok. Wong wis apa meneh sing kabudute napa? Sujud. Sehingga saking pentingnya sujud, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu niku ditusuk kalian Abu Lu'lu' Al-Majusi. Niku pertama yang ditanyakan, yang bunuh saya siapa? Abu Lu'lu' Al-Majusi. Lan iku pertama komentari Sayyidina Umar napa? Alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud lillahi sajdatan yuhajuni biha yaumal qiyamah. Aku mbek sing mateni aku mesti mangkel, jenenge dipateni mesti mangkel. Kebeneran sing mateni ora tau sujud. Umpama tau sujud, aku masuk nang ndekne bun neraka iku sungkan mbek pangeran. Piye-piye ndekne sebrang mbuh swarga mergo nate napa? Sujud. Jadi geribet nak musuh tiang podo Islam ini. Apa dipasut nogi solawatan? Apa disenengi ngafir-ngafir nogi? Rodok ribet. Kafir itu berat dipikir. Ribet. Lah baru kayak ribet nih kulo barangnya buat ngambil sikap. Jadi kalau termasuk kiai sing buat jelas. Tapi orang jelas tuh kali. Honor jelas mergo bodoh. Honor jelas mergo kakean ngaji. Sepiye-piye sifatnya Allah Ta'ala ya firu lima yasa wa yu'adzibu napa? Mayasa, ini ku wilayah pengeran semonggo, nak pengeran nyepura ke monggo boten ke monggo dewe kaji Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ngadepi umat yang macam-macam ini ku suwengi ini ku yurad di tuhadil ayah ini bulan bali ayat ini intu adzibhum fa innahum ibad jenengan siksa gini ku kawalani jenengan wa intaghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jadi ada wilayah-wilayah yang banyak orang alim itu tidak ngambil sikap. Itu bukan karena enggak tegas, itu wilayah Allah Subhanahu wa taala. Nggih wau. Ape darani mesti salah ya salah tenan wong kok penggaweane ngorek salah wong. Ya salah tenan wong rasane ya dosa tenan. Ape darani mesti dosa, ngono iku bar ya maca kafaratul majlis. Bar ya donga Rabbi firli wali walidayah wali jamil mukminina wal mukminat. Lah kita tidak pernah tahu sing ditampa iku dongane apa hasute ora pernah ngerti. Ya ampun, mendel mawon ngadepi macam-macam.

maca selawat akhire sing kedunan putih selawatan, sing kedunan ireng selawatan, sing salat sregep ya selawatan, sing rapati salat ya selawatan. Wong ape musuhi ku nabi ku bingung. Sing ra salat kae seneng apa meneh sing salat. Ya baru kae seneng nabi ya kapan-kapan salat, ojo seneng nabi kok terus ora. Tapi kan jumlahnya menjadi masif, menjadi besar. Mulane dhewe Mbah Munu sering dawuh teng kula, jogeman meneh Islam KTP, dosa kok meneh Islam KTP. Baru kaya wong Islam PD iku mergo jumlahe mayoritas. Iku kudu gelem ra gelem ngitung Islam napa? KTP. Tak gak diitung kita minoritas. Misalnya ngitung Islam sing salat tok, sing sregep tok, sing ra tau maksiat tok. Iku jumlahe 0, sekian persen. Ruwet. Dados kula cerita niki cerita sing ringan-ringan terakhir wong wau pancen penting ini waya mangan nggih Islam sing gampang. Kula setuju karo Habib saya, wae Islam wis mangan bareng wis pokoke. Wong Nabi nanti tak ngerti ayun Islam yu khairan ya Rasulullah. Jawabe itahmut to ambo kok Islam yu semangan mang. Kula nggih nate mikir, orang sepinter Rasulullah kok jawab Islam trimo itahmut to am. Sakuse kula pikir nggih masuk akal. Ana kiai soleh. Nek ana wong dolan ra tau dikeki mangan. Ana wong fasik lomo meneng kak ngekeki mangan. Kira-kira cah nom-nom yo ngetemi ning wong ra soleh iku. Dadi itahmut to am solusi, yen wong soleh iku menarik. Misalnya Nabi dawuh tasaddaku wala bitul qati wajin. Sing soleh merengut terus, sing ra soleh senyum. Akhirnya komunitasnya akeh sing mboten soleh. Iki kados nasibe sampean mbek bojo. Ning omah ngopi wonge merengut, ning warung kopi senyum. Ya akhirnya langsung rampung. Mamah. Lha pokoke kira-kira ngoten. Dadi tasaddaku wala bitul qati wajin itu solusi supaya Islam itu menarik. Pokoknya bener Habib saya, pokoknya acara selawatan ini setengah sepuluh mandi ya. Mangan, ini Mas Fatah guys, pokoknya ini acaranya mangan sampai ada pokoknya mulai untuk dungo, nak tepak ya untuk berkat angsal jenengan kali kula sing jare. Pokoknya sing seneng kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika napa falyafrahu. Pokoknya sing seneng wala nabusyra bi sa'din mustamirin raisa yanfat haitsu utina ato'an jama'al fakhral. Abis kita iku seneng duwe nabi sing luar biasa. Pokoknya dhewe sahibul burdah lama da'wa da'ina li ta'ati bi akromi rusli kunna akromal umami. Kalau nabi ini nabi ketua, umatnya ya umat ketua. Terus pokoknya tiga gampang ya kalau suwon Islam dikelola secara seneng. Biaya-biaya nganti wong maksiat berpaling pada yang lain mergo kurang nopo seneng. Lalu Nabi ngintikan wa qurratu aini fis sholat. Arikhna ya Bilal, arikhna ya Bilal. Nabi nak sumpek ilingnya ku sholat. Jadi sholat kudu asik, kudu enjen. Nak asiknya kudu cepet, cepet lah sempetnya asik. Ibnu Abbas nak sholat cepet. Ditakoki kenapa engkau seorang engkau kok salate cepet ubadi ruwasa isa setan. Setan toto-toto penoto aku ape godho aku jebule salatku wis bar. Madhabku niku ya ana kok. Ya ya rada ruwet madhab kula rada ruwet tapi duwe dalil. Ya macam lho Nabi niku nate Mu'adz bin Jabal iku salat suwi. Makmume gremeng mergo ape ngurusi sapine. Bareng lapor Nabi sing dibenero sing gremeng. Mboten sing macane suwi. Ya yes, pokoknya bangsa kulon ngeriwanto sing ngoten-ngoten bib sing gampang-gampang cocok terus pentingnya aku seneng sholat itu buatan prop buatan apa prop Nabi nate sujud niku ditumpai Sayyid Hasan Sayyid Husain niku dibarno suwi buatan nyentak putune Nabi orang sholat kok digudulanan buatan andai kan Nabi nyentak Sayyid Hasan Sayyid Husain maka sholat dianggap problem gara-gara bahas sholat aku disentak jika sholat problem bagi anak anak Nabi mendel. Sehingga kita harus melatih sholat itu enggak boleh jadi problem bagi keluarga kita, bagi anak kita, bagi komunitas kita. Sehingga wong ape makmum ora wedi. Nah misalnya kernet di waktu mau 5 menit sing imami Baqarah, waduh bar. Tapi nak sing imami main kulhu kan maling kulhu, imam bangsa ngene iki mesti kulhu. Lho ngoten hadise nggih gak ada wonten imam main kulhu mam. Akhirnya makmum matur, ya Rasulullah niku nak ngimami main kulhu mawon. Ditakoki ben Nabi, kenapa kowe maca kulhu terus? Mergo niku sifatur rahman niku namung nerangno Allah, mboten nerangno politik, mboten nerangno dhuwit, mboten nerangno kepentingan pribadi. Kabeh namung nerangno Allah. Aku bertigandani Jibril dawuh Allah, Allah seneng kowe mergo kowe seneng kulhu. Ya sadise wong Jawa sing bangsa ngono-ngono iku wae wis padha. Mboten iki pancen makom kula makom ngoten, nek wonten makom sing luwih sempurna maca surat Qaf nak Jumat, maca surat Munafiqun nggih monggo. Niku sak dhuwure kula. sing ngomong ampun kula mriki nak nak sing ngomong kula mungkin sampean komplain ribet. Kula ndek kanca latihan nyai Beb. Salat Id khutbah cerita. Wong sing poso Ramadan sumaat ba'hu sitan min Syawal, faka'an nama somat dahron apa kula. Bareng tanggal 2 kancane dolan ndekne rokokan. Ana wong tuwek wis poso. Ah semane mbahku wis kadung poso jebule jenengan gak poso. Semenjak iku ndekne kewapok dalil sumaat ba'hu sitan min Syawal, mergo tanggal 2 wonten wong 10 lugu poso. Jebule kiai sing dalil wau. Ora poso. Berkejadian ini langsung sowan teng kula Mas Idul. Wis gegeman dalil perkara sing ora iso nglakoni. Mulane kula dalil ge sing ringan-ringan. Habe dalil sing berat-berat jebule mboten saged napa? Ngapone. Tapi saya pastikan Islam niku gampang. Wong pangeran takok Nabi Musa, "Wa ma tilka bi yamin kaya Musa, sakwe rene iku gowo apa?" Beto tongkat Gusti. Lah mbok gowo apa? Nggih, tinggi macam-macam atawa kawaliha wa husyubiya ala huna mi waliya fi ma'arifun apa? Ukhra. Dadi ringan. Niku pangeran. Pangeran Rabbul Alamin ngendikan mbek kalimu wah, ngene kok Nabi Musa ngendikan nggih ringan-ringan. Mboten kok sakit dadi nabi ku reputasimu piye? Sing wis Islam piro? Ya sakit. Ketemu pangeran sing dredeg malah ditakoki. Misalnya kalau ketemu Habib saya sowan terus takoi Gus dadi kiai sing wis alim no piro ge pusing kok. Nek ditakoki Rembang wae apa? Kan gampang jawab ya. Wae terasi Beb. Rembang kota terus. Kan ringan. Dis lo coba pangeran namung takok wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Kanjeng Nabi nak ketemu Umar, Umar dulure Anas. Ya Umar, ma fa'alan lughair. Umar gak ada manuk, duka manuk nopo lah diterjemah nopo lah teman terjemah bedet ya nongko neng Arab rano bedet malah tukaran tok ribet tapi berhubung cacile tak ya Umar mafalan makna nasib mana umbi ya ini loros lagi bi geringan sehingga kata Syaikh Habib Syah cerita sementeng kok setengah sepuluh wes mangan ini buatan guyon mereka Nabi nanti yang ketik ayul Islam yuk khairun ya Rasulullah it amut to amfala ketahamal aku bahwa ma adrokan apa mal aqobah fakku rokobah au it'amun fi yaumin di masyubah. Jadi solusi Islam juga umumnya wong umumnya mangan-mangan ya mangan-mangan umumnya ngopi-ngopi sehingga Islam ini tidak problem bagi publik ya Islam ini tidak boleh jadi problem bagi apa? Publik umumnya wong seneng sholawatan ya sholawatan ya sing rame sing gabak ojo buk hayati terus nangis malah wong bingung mikir utang atau apa kan kita tahu ya rapantes nak sampai nangis seling Kanjeng Nabi kita tahu ya rapantes semuanya seneng nonton. Wes niki sampean setuju boboten semuanya terserah niki pokoke sing penting seneng. Mugi-mugi barokah Habib saya tambah hari tambah napa seneng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul malam hari ini ringankan saudara-saudara kalian dalam menjalankan ketaatan. Niku cocok lho, Mas. Paling cocok lho. Ora usah angel-angel. Kadang ya enten imam-imam sing duwa-duwa ora usah pamer-pamer awakmu barangi swarane ya ora pati apik macane kedawan setan ya tadi usahakan supaya setan belum menggoda kita sudah selesai wis itu cocok cocok kados kula nek ngajak tiang-tiang zaman sakniki Gus biasanya mau model awakku ini awakku kon salat tahajud betul sakit ini wangel orang iso tahajud belas merem mesti merem cuman bangun mesti kencing bangun tapi ini tahajud betul tapi kalau buang air kecil saya mesti bangun lah solusi jalan keluar supaya mendapat pahala tahajud ndonga mawon ya Allah Gusti dalu niki para wali-wali sedoyo niku tahajud ikunkan niat saya bersama mereka Al-Fatihah turuone wis Kabil tuh, ayo lo, lu kan penak lan guys. Kabil tuh. Lu model apa? Dewi arep turu kapan? Tahajud barang kondungo barang. Isu model kamahada kok kondungo. Yo Bismillah Allah, ya Allah. Kartut karu wong-wong wali-wali sing dungo. Jadikan doa saya bersama doa mereka Al-Fatihah turu ganjaranmu akeh. Timbang melek gur nguyuh tok ora anggo ndonga ngono lho maksud e. Wis ta model-model wong kudus barang ilak ngono kuwi. Angel kon tangi bengi ki wangel dene apa ne hadir-hadir ngene ki Allah. Aduh. Barso ya barso. Wis nganggur tebangan bar muangan telung piring ijek nggawa mulih barang wong hadir iki. Delokan kok tas-tase lak akeh isine. Isine gedang isine macam-macam wong hadir iki pinter gayane ki nggawa buku. Lah buku.

ulama-ulama para habaib sing enak-enak ki mbung sing enteng-enteng ora sak kangen ada dakhal ke waridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimate maca yasin pisan maca kuwi ya mana ada dakhal ke seperti ya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi adadi qatrin minal matar. Lagi nek pasutan ni macam ni, ya Allah saya bersolawat kepada Nabi Muhammad sejumlah tetesan air hujan. Rampung Al-Fatihah. Sing ngitung ben malaikat ora awakmu, awakmu ngitung tasbihmu jebol ora iso ngitung. Malaikat sing ngitung ndak mungkin keliru. Ada lagi solawat bersama Rasulullah sejumlah rambutnya makhluk sak donya. Itu kan jenggotmu dhewe mbok itung ora iso. Rambut malaikat sing iso ngitung. Maka itu solusi jalan keluar untuk memeringankan umat Nabi Muhammad. Soalnya di akhir zaman wong kon ngamal-ngamal ke podomba Syekh Abdul Qadir Jilani tahajud kaki satu yang satu ora mungkin ngene. Wis modele awake dhewe apane zaman corona ngene. Alhamdulillah sudah jam 9 kita lanjut selawat, lanjut nanti 9.30 kita sudah harus di tempat makan. Karena tempat makan nek kesuwen iki kademen ora enak. Kono ki ora enak. Biasanya kan ada satenya barang ada dagingnya kok dadi ngendal ngene lho ora enak. Jadi kudu cepet. Makane nek pengajian ki aja pengen wengi. Pengajian jam 2 malam, jam sak sing ngrungokke sapa? Malaikat wis turu. Lah kok menungso nek kon melek mencicil ngene kon ngrungokke habibe ceramah apa kiyaine ceramah wis kekeselen. Jadi maksimal ngaji itu kalau bisa ya jam 11 itu wis maksimal. Nah wis bar mangan bareng mulai tekan omah cek ketemu bojo melek. Lah nek jam 2 ketemu sapa? Sing bukae ora enak sing bukae engko nek bojo turu awakmu nesu salahmu teko telat. Lah pripun Gus Bah pengajian nganti jam 2 Beb? Oh ora mungkin Gus Bah kok jam 2. Jawi Gus Bah ini paling seneng pengajian singkat-singkat. Paling seneng singkat, orang seneng suwi-suwi sing penting singkat manfaat. Niku. Lah ya saya minta juga di Kudus barang nek pengajian rasa kemengen-mengen. Mesake engko nek wis wengi-wengi termasuk rombongan ora salat subuh ki tambah seneng. Alhamdulillah mulai jam 3 turu melek jam 8. Sing dosa sapa? Kiyaine apa sing turu? Ayo takok. Ya engko sesuk ning akhirat iki bareng-bareng takok malaikat. Iki sing gawe aku turu ki kiai iki lho. Habib iki lho. Ngono, ngomong-ngono wae langsung laporno malaikat. Habib Syekh iki lho sing gawe aku ki ora salat subuh. Wong pengajian rampung kok jam 2, jam 3 lah ngono kuwi. Itu saya lihat di Jawa Barat, Gus. Di Jawa Barat itu pengajian yang mau ngisi itu 6 orang. Nanti dari jam 8 itu dibisiki Habib mau ngisi jam berapa? Saya mau ngisi jam 8 sampai jam 9:30 sholawat. Terus nanti Pak Yai jenengan jam berapa? Jam 12 dikasih kasur di sini. Jadi enek kasur 10 itu nggak mau balik sing arep ceramah nih gentenan. Jadi enek mes jamin tangani. Ayo Pak ini jenengan sing ngisi. Lah masyarakat yang di bawah ini nanti selonjor-selonjor gawa anak telu sing siji nyusoni sing siji mijeti sing iki apa pengajian iki. Ya memang meringankan nek itu membebani nek buat saya. Ora ringan, sing ringan wae pengajian iki sing singkat, sing penting panganane akeh. Lah. Ki mesti wong teko kabeh. Wadawa renek panganan dikake gedang-gedang masak cuwil-cuwil ngono tok. Diuntalane kaya nguntal pil wae. Ya. Lho iki lho singkate gedange sak mene gedene lah. Cocoknya. Bismillah. Alhamdulillah ya bismillah.